Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kita terus berusaha mendekatkan diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan arti bersyukur, kata beliau adalah al-qiyamu bita'atihi wa yataqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Yang namanya syukur adalah al-qiyam, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan yang dicintai dan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang namanya bersyukur. Sehingga yang namanya bersyukur ayuhal mukminun harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Sehingga bukan hanya sekedar dilafadzkan dengan lisan, tapi tidak dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kenikmatan yang sangat besar setelah nikmat Islam wal iman, maka dijelaskan oleh para ulama kenikmatan yang sangat besar ba'dal islami wal iman, yaitu ni'matul ilmi. Nikmat seorang diberi ilmu, mengetahui tentang din, tentang agama. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk senantiasa meluangkan waktu kita untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk mempelajari ilmu Alkitab, ilmu yang datang dari Al-Quran dan ilmu yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang datang dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun, walaupun yang memerintahkan kalian, yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang budak dari negeri Ethiopia, maka kewajibannya adalah wasam'u wa ta'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang dari kalian, niscaya akan melihat ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin, tamassaku biha, dan mengikuti atau berpegang teguh dengan sunnahnya al khulafa'ur rasidin, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut, dengan jalan tersebut. Barakallahu fikum. Ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya perintah ini untuk kita semua, yaitu perintah supaya kita berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat supaya kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pasti akan selamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad taraktukum fikum syai'aini lang tadilu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya tatkala kalian benar-benar berpegang teguh mengikuti dua perkara tersebut. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan wasiat kepada kita, tatkala muncul ikhtilaf, perbedaan, perselisihan, perpecahan di tengah-tengah umat Islam, Nabi memberikan nasihat kepada kita untuk kembali kepada petunjuk Rasulullah, untuk berpegang teguh terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan sunnah. Maka dijelaskan yang dimaksud dengan sunnah secara bahasa itu adalah artinya as-siratu wa tariqah. Artinya itu adalah jalan. Ini secara bahasa. Sehingga tatkala ada orang mengatakan sunnahnya orang-orang Yahudi, artinya adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang al-Yahud. Tatkala ada seorang mengatakan sunnahnya orang-orang Nasara, artinya adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang Nasara. Barakallahu fikum. Begitu juga tatkala disebutkan sunnah Rasul, artinya adalah mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Adapun pengertian sunnah secara syariat adalah ittiba'u ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal awamiri wa tarki ma nahaa anhu. Adapun sunnah secara pengertian syariat adalah mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang bentuknya perintah-perintah maupun yang bentuknya larangan, itu dengan cara meninggalkannya. Inilah yang dimaksud dengan sunnah, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mereka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan orang tersebut dia akan selamat, karena dia telah mengembalikan urusan, mengembalikan perkara tersebut kepada sumbernya di dalam beragama, yaitu apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah merupakan kewajiban, merupakan kewajiban, yaitu seorang untuk mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, yang dijadikan standar, yang dijadikan ukuran, itu adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapannya alan, bukan ucapannya fulan, tapi hendaklah senantiasa mendahulukan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian nasihat berikutnya di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah memerintahkan untuk mengikuti berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wa'adzu 'alaiha binawazid, yaitu gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya adalah kinayah, gambaran tatkala kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, benar-benar dibarengi dengan kesungguh-sungguhan, sehingga bukan hanya sekedar mengikuti tapi bersungguh-sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dan jauhilah oleh kalian, dan hati-hatilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama. Setelah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan petunjuk Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya menjauhi perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah, yang tidak ada petunjuk atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan keharusan seorang yang dia mengikuti petunjuk Rasul, maka dia harus menjauhi perkara-perkara bid'ah. Dan ini merupakan pondasi di dalam beragama. Menjauhi perkara bid'ah, ini adalah merupakan pondasi di dalam beragama. Merupakan usuluddin, merupakan prinsip yang sangat penting di dalam beragama. Barakallahu fikum. Maka apa yang dimaksud dengan perkara bid'ah? Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan perkara bid'ah, kata beliau, fahiyya ihdasu syai'in fid din laisa lahu aslun min kitabillahi wala min sunati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud perkara yang bid'ah, yaitu ihdasu syai'in fid din, membikin perkara yang baru di dalam agama, mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama, laisa lahu aslun, yang tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah, mengada-adakan perkara yang baru, memunculkan perkara yang baru di dalam agama, yang laisa laha aslun, yang tidak ada dasarnya, baik dari Alkitab maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwasanya menjauhi perkara bid'ah ini adalah merupakan usul, merupakan prinsip yang harus dijalankan oleh setiap mukmin dan setiap muslim. Hal yang demikian sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau menyebutkan tentang pondasi-pondasi di dalam beragama, beliau menyebutkan di antaranya adalah watarkul bid'ai, meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Maka dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, kata beliau, kadzalika minal usul, begitu juga termasuk prinsip yang penting di dalam beragama. Apa itu di antara prinsip yang sangat penting di dalam beragama? Kata beliau, watarkul bid'ai, yaitu meninggalkan perkara yang bid'ah. Barakallahu fikum. Kenapa ini merupakan prinsip yang penting, meninggalkan perkara yang bid'ah? Kata beliau, li'annal bid'a fiha al-halak. Yang pertama alasannya, kata beliau, karena perkara bid'ah itu akan menjatuhkan ke dalam kebinasaan. Inilah perkara bid'ah, akan menjatuhkan orang tersebut, menyeret orang tersebut ke dalam kebinasaan. Kemudian kata beliau, wahadzal firaqul lati waqa'at fil bid'i tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kullaha finnar li annaha salakat subulasy syayatin. Alasan yang kedua kenapa seorang mukmin harus menjauhi perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru di dalam Islam, kata beliau, karena orang yang melakukan bid'ah, waqa'at fil bid'ah, terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, dia mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berada di dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berada di dalam neraka. Kenapa mereka berada di dalam neraka? Kata beliau, li'annaha, karena orang-orang yang melakukan bid'ah, salakat subula syayatin, dia telah menempuh jalan-jalannya syayatin, jalan-jalannya syaitan-syaitan. Inilah orang yang terjatuh ke dalam perkara yang bid'ah. Mereka telah menempuh jalannya syayatin, jalan-jalannya syaitan. Hal yang demikian sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan sesungguhnya ini sirati mustaqima, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus tersebut. Ya. Maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus tersebut. Itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya. Kemudian Allah mengingatkan, fala tattabi'u subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang mana jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalannya Allah. Di dalam ayat ini, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Allah menjelaskan bahwasanya jalannya Allah adalah jalan yang lurus dan satu. Sehingga Allah menyatakan, wa ana hadza sirati mustaqima, sesungguhnya ini Islam, agama yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah agama yang lurus. Sehingga Allah memerintahkan, ikutilah agama tersebut. Ya, agama yang datang dari Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Wala tattabi'u subul. Setelah itu Allah mengingatkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak selain Islam. Karena jalan-jalan kesesatan itu bentuknya sangatlah banyak. Kenapa dilarang? Karena yang demikian itu akan memecah belah kalian dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bahkan di dalam hadis yang datang dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis-garis yang lurus. Waqal, maka Nabi mengatakan, hadza siratullah, garis yang lurus ini, kata Nabi, inilah jalannya Allah. Membuat garis yang lurus sambil mengatakan, hadza siratullah, inilah jalannya Allah. Tsumma khata an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian membuat beberapa garis di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Setelah membuat garis yang lurus sambil mengatakan, hadza siratullah, inilah jalannya Allah yang lurus. Barakallahu fikum. Ternyata Nabi membuat beberapa garis dari arah kanan dan arah kiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhis subulu ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Ya. Setelah membuat garis sebelah kanan dan sebelah kiri, Nabi mengatakan, jalan-jalan ini di atasnya adalah syaitan yang mengajak ke jalan tersebut. Yaitu syaitan yang mengajak untuk menjauh atau menjauhi jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka barang siapa yang dia meninggalkan, menjauhi siratal mustaqim, jalannya Allah yang lurus, yaitu jalan yang datang dari Al-Quran dan datang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjauhi jalannya Allah yang lurus, baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi fikih, kemudian dia mengikuti jalan yang menyimpang, maka orang tersebut pasti binasa. Orang tersebut barakallahu fikum, maka akan binasa. Inilah orang-orang yang mengikuti jalannya syayatin. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang pentingnya seorang mukmin untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan hati-hati dari perkara-perkara bid'ah di dalam agama, maka perlu diketahui di sana ada beberapa sebab yang menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah. Ada beberapa sebab yang menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah. Yang ini semua kita harus hati-hati dan menjauhinya. Kita mengetahuinya bukan dalam rangka untuk kita amalkan, tapi dalam rangka supaya kita terjaga dari penyebab tersebut, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kebinasaan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Islam senantiasa tatkala memerintahkan kebaikan, mengingatkan dari perkara yang jelek, supaya hati-hati. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, ternyata setelah itu disusul larangan supaya kita menjauhi perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah oleh kalian Allah. Wa la tusyriku. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, setelah itu diperintahkan untuk menjauhi kesyirikan. Begitu juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengikuti petunjuk Rasul, Nabi pun mengingatkan kepada kita supaya menjauhi perkara-perkara bid'ah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, wa alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti jalanku, yaitu jalannya Rasulullah, Nabi pun mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Sehingga kita mengetahui kejelekan itu bukan dalam rangka untuk diamalkan, tapi supaya terjaga. Maka ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan menjatuhkan seorang ke dalam perkara bid'ah, yang pertama adalah al-jahlu bi ahkamiddin. Al-jahlu bi ahkamiddin. Orang tersebut tidak ngerti hukum-hukum agama. Ini adalah merupakan sebab terbesar seorang itu terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Itu adalah al-jahlu, kebodohan. Kebodohan sebab terbesar seorang itu menyimpang dari siratal mustaqim. Kebodohan, kejahilan sebab terbesar seorang terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah. Bahkan merupakan sebab terbesar seorang terjatuh ke dalam amalan syirkiyat, yang merupakan dosa terbesar. Kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salam, tatkala mereka waqa'u fi syirki, tatkala mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, apa di antara sebabnya? Di antara sebabnya adalah al-jahlu bi ahkamiddin, karena tidak ngerti, jahil, bodoh kepada hukum-hukum agama. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, innama ja'a hilafun min khalif likillati ma'rifatihim bima ja'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hanya saja munculnya khilaf, perselisihan, itu datang dari orang-orang belakang. Kenapa munculnya dari orang-orang belakangan? Kata beliau, liqillati ma'rifatihim bima ja'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sedikitnya mereka mengetahui terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang memicu munculnya perselisihan. Itu diantaranya adalah al-jahlu. Mereka tidak mengetahui syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang mukmin menjauhkan dirinya dari kebodohan, berusaha untuk mempelajari tentang dinul Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan, kata beliau, al-asbabul mani'atu min qabulil haqqi katsiratun jiddan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebab-sebab yang menghalangi seorang untuk menerima kebenaran sangat banyak. Terkadang seorang menolak kebenaran itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Sudah dijelaskan ini yang benar, ini yang sesuai petunjuk Rasul, tapi dia masih menolak. Belum mau mengikuti, ini ada sebabnya. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebab-sebab ya, seorang itu terhalang dari menerima kebenaran itu sangat banyak, bahkan banyak sekali. Wa minha, dan diantaranya sebab seorang itu menolak kebenaran, kata beliau, adalah al-jahlu bihi. Diantaranya adalah kebodohan, karena tidak ngerti. Ya. Terkadang seorang menolak petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena dia jahil, karena dia tidak ngerti. Maka kata beliau, wa hadza sababuhu al-ghalibu ala aktsarin nufus, wa inna man jahala syai'an adahu wa ada ahlahu. Maka sebab ini, kata beliau, kejahilan ini merupakan sebab yang paling ghalib, yang sering terjadi. Seorang menolak kebenaran, sebabnya adalah karena kebodohan, inilah yang sering terjadi. Seorang tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, tidak mau mengikuti kebenaran, sebabnya adalah karena kebodohan, inilah yang sering terjadi, kata beliau. Kenapa demikian? Karena kata beliau, fa'ina man jahala syai'an adahu. Karena sesungguhnya barang siapa yang dia tidak mengerti sesuatu atau jahil, bodoh dari sesuatu, maka dia akan memusuhinya. Yaitu memusuhi kebenaran tersebut. Ini tatkala seorang tidak mengerti kebenaran. Dia akan memusuhi kebenaran tersebut. Bahkan bukan hanya sekedar memusuhi kebenaran tersebut, akan tetapi wa'ada ahlahu, juga akan memusuhi orang-orang yang mengikuti kebenaran. Barakallahu fikum. Maka ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kejahilan ini adalah merupakan sebab terbesar seorang terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Maka disebutkan di dalam hadis yang datang dari Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama, hatta idza la yubqa atau la yubqi 'aliman ittakhadha nasu ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bighairi 'ilmin wa dhallu wa adallu. Perhatikan di sini bagaimana akibat tatkala seorang itu tidak memiliki ilmu, jahil tentang akidah yang benar, tentang syariat Islam. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dari hambanya, dicabut secara tiba-tiba. Akan tetapi dicabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Dicabut ilmu itu, dimatikannya para ulama, orang-orang yang berilmu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala tidak tersisa lagi orang yang alim, artinya orang yang alim itu tidak tersisa lagi. Bagaimana keadaan manusia? Ittakhadhan nasu, manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin. Dijadikan sebagai ulama, dimintai fatwa, padahal ini orang jahil. Ya. Inilah akibatnya tatkala ulama itu hilang, yang dijadikan orang-orang bodoh dimintai fatwa. Maka arti akhirnya pun mereka ditanya, orang-orang yang jahil tadi, orang-orang yang bodoh tadi itu ditanya. Wa aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya pun mereka berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Maka akibatnya pun mereka sesat dan menyesatkan. Barakallahu fikum. Inilah sebab yang sangat terbesar seorang terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Mas'ud, Nabi SAW menyebutkan, la ya'ti zamanun walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Apa maksud hadis ini? Maka beliau menyebutkan, bukannya dimaksud tidaklah datang suatu zaman yang setelahnya itu lebih jelek dari yang sebelumnya. Bukan dilihat dari sisi dunianya. Bukannya dimaksud tahun kemarin lebih subur daripada tahun sekarang. Tahun kemarin lebih banyak hujannya daripada tahun sekarang. Bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud tahun yang berikutnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kata beliau, yaitu zahabu ulama'ikum, hilangnya ulama-ulama kalian. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, zahabul ulama, hilangnya para ulama, dimatikannya para ulama, ini min alamatus sar, ini tanda kejelekan. Jadi ulama semakin sedikit, orang yang berilmu yang di atas petunjuk Rasul itu semakin sedikit, ini adalah tanda kejelekan. Zahabu ulama'ikum wa khiyarikum, hilangnya ulama-ulama di tengah kalian dan orang-orang pilihan di tengah-tengah kalian. Apa akibatnya tatkala para ulama itu hilang? Tsumma yahdusu aqwamun yaqisunal umura bi ara'ihim wa yuhdamul islam wa yanfalimu. Maka akibatnya yang muncul tatkala ulama itu sudah hilang, apa akibatnya yang muncul? Manusia membahas, membicarakan masalah agama tidak lagi diukur dengan dalil, akan tetapi diukur dengan ra'yu mereka, dengan kepala-kepala mereka. Mengembalikan urusan agama bukan dikembalikan kepada Al-Quran, bukan kepada sunnah Nabi, tapi dikembalikan kepada pemikiran manusia. Sehingga mereka mengatakan, menurut saya agama itu seperti ini, menurut saya akidah itu seperti ini. Inilah akibatnya, barakallahu fikum. Ya. Akibatnya demikian. Nah, tatkala manusia sudah keadaannya demikian, apakah akan menolong Islam, akan memperkuat Islam? Lah, tidak. Tatkala manusia tidak mau kembali kepada Al-Quran dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akibatnya adalah wayuhdamul Islam wayan salimu. Akibatnya adalah orang tersebut menghancurkan Islam dan memecah belah Islam. Inilah akibat tatkala seorang itu mereka tidak mau kembali atau mengembalikan urusan agama kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, bukan terus memperbaiki agama, tapi justru menghancurkan, membinasakan agama tersebut. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, beliau menyebutkan, fawujudul ulama'i alamatu khairin wa fukdanuhum alamatu syarrin. Maka kata beliau, adanya ulama di tengah-tengah kaum muslimin ini adalah tanda kebaikan. Ya. Adanya ulama di tengah-tengah kaum muslimin ini tanda kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Dan hilangnya mereka para ulama di tengah-tengah kaum muslimin, ini adalah merupakan alamatus syar, tanda kejelekan. Bahkan yang jelek lagi kata beliau, wa wujudu unasin fi hadha zaman yuzahiduna bil ulama'i wa yuhakkirunahum wa yatakallamuna fi a'radihim, hadza min alamatis sa'ah. Yang lebih jelek lagi adalah manusia yang mereka zuhud kepada ulama. Pada zaman ini, kata beliau, kebanyakan manusia mereka zuhud kepada ulama, itu tidak butuh ulama. Mengembalikan permasalahan agama tidak dikembalikan kepada ulama. Barakallahu fikum, tidak mengikuti bimbingan para ulama, tapi memahami dengan ra'yunya, dengan akalnya. Maka kalau sudah seperti ini, manusia zuhud kepada ulama, bahkan mereka merendahkan para ulama, berbicara tentang kehormatan para ulama. Kalau sudah seperti ini, kata beliau, hadza min alamatis sa'ah. Barakallahu fikum. Ini sudah tanda hari kiamat. Maka musibah, kalau keadaannya seperti ini, barakallahu fikum, adalah musibah. Maka kata beliau, wa min alamatin naqsi minal Islam, dan juga merupakan tanda kurangnya dinul Islam. Semakin hari semakin berkurang. Artinya di sini justru yang muncul adalah perkara-perkara yang bid'ah. Maka ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk talabatul ilmi, untuk menuntut ilmu, dan menjauhkan kita dari sifat jahil, dari sifat bodoh. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.